semakin deras. Begitu juga air matanya. Dia menangis mengenangkan dirinya yang ditinggalkan. Kasihnya telah yang lalu sudah suratan ini terjadi, jangan disesalkan lagi. Jangan.